Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, fidakallahu ta'ala, yang telah memberikan materi ilmiah dan faedah ilmu bagi kita dalam pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaghni fi ikhtisar al-mu'nik dalam pembahasan jual beli. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Kami mohon maaf ada begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa kami hadirkan di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.